السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan nikmat sehat, begitu pula nikmat waktu yang digunakan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua nikmat ini merupakan nikmat besar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan dari umat manusia mereka tidak menyadari bahwa waktu yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini, begitu pula kesehatan yang Allah berikan kepada mereka, itu merupakan kenikmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kenikmatan yang banyak dari umat manusia mereka lalai, lupa, tertipu darinya. Ya, tidak menyadari bahwasanya itu merupakan nikmat, kesempatan yang Allah berikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah yang pertama as-sihhah, nikmat kesehatan. Nah, apalagi ya di waktu-waktu sekarang ini di mana banyak yang mengalami sakit, mereka menyadari akan besarnya nikmat sehat. Nah, karena dengan kesehatan itu seseorang bisa beraktivitas dengan baik, bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan nikmat kesehatan. Baik. Dan nikmat sehat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah akan terasa sangat besar manakala seorang hamba dia mengalami suatu penyakit yang menjadikan ya difonis oleh dokter mungkin umurnya tidak akan lagi panjang. Baru saat itu seorang muslim menyadari bahwa kesehatan yang Allah berikan kepada dirinya itu adalah kesempatan, nikmat besar untuk dia gunakan dengan baik di dunia ini. Nah, seandainya mereka yang ada di alam kubur yang Allah takdirkan mereka meninggal dengan ditimpa berbagai macam penyakit bisa menyampaikan tentang besarnya nikmat kesehatan, maka kita semuanya akan mensyukurinya. Nah, namun demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Tabiat dari manusia itu suka lalai. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada nabinya untuk senantiasa memberikan peringatan, fadzakir fa inna dzikratan fa'udul mu'minin. Berilah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu apa? Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini nikmat kesehatan. Nikmat yang kedua, yang mana kebanyakan dari umat manusia mereka lalai darinya, ialah nikmat waktu. Waktu luang. Nah, di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an tentang keadaan mereka orang-orang kafir ketika meninggal. Mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia ini. Ya. Menyadari bahwasanya waktu yang Allah berikan kepada mereka itu merupakan nikmat. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dia'ul waqti aswa'u min dia'il aswa'u min al-maut. Menyia-nyiakan waktu, yang dimaksud dengan menyia-nyiakan waktu ialah menggunakan waktu itu pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang tidak membantu pada perkara urusan dunianya yang membantu dia kepada Allah, atau perkara agamanya, perkara akhirat. Ini namanya apa? Menyia-nyiakan waktu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa menyia-nyiakan waktu, tidak pandai dalam menggunakan waktu itu lebih buruk keadaannya daripada kematian. Ya. Menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian yang menimpa seseorang. Kenapa? Kata beliau, dikarenakan kematian itu memutuskan engkau dari dunia. Seseorang mati, dia meninggalkan dunia. Namun menyia-nyiakan waktu ini menjadikan seseorang itu terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah turunkan satu surat khusus menjelaskan kepada kita tentang pentingnya yang namanya waktu. Naam, dalam surat Al-Asr. Baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan mendapati mereka para salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu pula orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka adalah orang yang paling memperhatikan waktu mereka. Tayib. Ya, ini waktu yang ada, yang Allah berikan kepada mereka, mereka gunakan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari ilmu syar'i, nah, dan mengajarkannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapati diri kita Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dengan kesehatan yang Allah berikan ini untuk kita beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, atau mengerjakan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, kemudian waktu yang kita gunakan ini banyak dihabiskan untuk perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus masing-masing dari kita memperhatikannya. Terlebih lagi kita yang telah lanjut usia, untuk menggunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Nah, yakni ketika seseorang di akhir hayatnya dia menutupi kehidupannya tersebut dengan perkara-perkara yang baik, maka diharapkan kebaikan pada kematiannya tersebut. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang mana kita masih dalam penjelasan pada bab Masya Allah wa syaita, bab qaul Masya Allah wa syaita, bab yang menjelaskan tentang hukum dari ucapan kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak-Nya. Nah, dan kita telah baca beberapa atau baca atsar dari mereka para salaf berkaitan dengan enam ucapan tersebut, bahwasanya ucapan yang mengandung unsur mengandengkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, enam dengan menggunakan lafaz dan atau waw dalam bahasa Arab, ini merupakan lafaz yang bentuknya atau mengandung unsur kesyirikan. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau mengatakan, wadahu aydan an ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, dan juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-imam an-nasai rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah subhanahu wa taala meridhai keduanya, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta. Nah, kata dia kepada Nabi, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak-Mu wahai Nabi. Baik, ini ucapan laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana ya sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan ucapan tersebut? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi niddan bal masyaallahu wahdah. Nah, mendengarkan ucapan laki-laki tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya, apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal masya'allahu wahdah, bahkan katakanlah masya'allahu wahdah, kalau bukan karena kehendak Allah semata. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nah, jelas sebagaimana bab yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, bab qaul masyaallah wa syaita. Nah, ternyata ucapan ini dilontarkan oleh seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingkari ucapan tersebut. Nah, Dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan hadis ini, kata beliau, angkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala man atafa masyiatar rasul ala masyiatillah bil waw. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengingkari terhadap ya seseorang yang dia menyandarkan, menggandengkan nam kehendak Rasul atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan huruf waw. Nam yang disebut dalam bahasa Arab dengan waw ataf, yang diantara makna dari waw ataf itu ialah memiliki makna al-ishtirak, ya, berserikat. Baik. Kata beliau, lima yaqtadihi hadzal athfu min at-taswiyati bainallah wa bainal makhluq. Di mana waw ataf itu yang kita terjemahkan apa? Dan kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, dan dalam bahasa Arabnya waw atau dikenal dengan waw ataf. Naam. Ini kata beliau mengandung makna menyamakan, ya, antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Ya, ini apa? Kedudukannya sama. Baik, ini kalau menggunakan huruf waw ataf. Baik. Wa tabaru hadha min ittikhadhi asy-syariki lillah thumma asnada al-masyi'ata ila Allah wahdah. Maka dari sini kita mengetahui ketika makna waw tadi mengandung konsekuensi menyamakan antara Allah dengan makhluk. Nah, maka di sini mengandung apa? Unsur kesyirikan. Baik. Karena tidak ada yang sama dari makhluk ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari zatnya Allah maupun dari sisi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dari makhluk yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka tindakan menggandengkan masyiahnya Allah dengan masyiahnya makhluk, atau masyiah makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan huruf waw, atau yang kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan kata dan. Naam. Ini mengandung unsur kesyirikan. Menyamakan Allah dengan atau menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengingkari ucapan laki-laki tersebut, dan beliau mengajarkan kalimat yang lebih tepat, yaitu agar dia menyandarkan masyiah kehendak Allah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'altani niddan aja'altani lillahi niddan bal masyaallahu wahda. Baik. Ini penjelasan dari beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk kita memperhatikan ya ucapan-ucapan kita, jangan sampai kita terjatuh pada ucapan-ucapan yang mengandung unsur kesyirikan tanpa kita sadari. Ya, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya kesyirikan itu bukanlah hanya sekedar seseorang itu sujud berdoa minta kepada patung atau kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sana ada juga bentuk kesyirikan yang lainnya, yani asyirku fil alfaz, kesyirikan dalam bentuk ucapan. Naam, walaupun di sini kesyirikannya bentuknya syirkun asghar pada asalnya, namun kesyirikan kecil itu lebih besar daripada akbarul kabair yang lainnya, daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan dari beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kemudian adapun keterkaitan antara hadis dengan bab, ya, kata beliau, anna qawla ma syaa Allah wa syi'ta wa ma asbaha hadza al-lafdha min ittikhadin niddi lillahi al-manhi anhu. Bahwasanya ucapan masya Allah wa syi'ta, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, ya, ucapan ini wa ma asbaha hadzal lafz, dan juga ucapan-ucapan yang semisal ini, ya, ini adalah ucapan mengandung unsur menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang dilarang dalam syariat Islam. Naam. Baik. Biqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Dari sisi mana ucapan kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu ini dikatakan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Dari sisi apa? Seseorang pada ucapan tersebut menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Baik. Padahal kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Baik. Maka tindakan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini merupakan perbuatan kesyirikan. Nah, maka dari sini kita mendapatkan faedah yang namanya syirik itu pada hakikatnya ialah tasdwiyatullah bil makhluk. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Baik dari sisi beribadah seperti berdoa dia kepada Allah dan dia juga berdoa kepada selain Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk dari sisi apa? Berdoa, meminta. Atau dari sisi dia sujud, padahal sujud ini salah satu bentuk ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud kepada Allah di dalam salatnya, namun dia juga sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada makhluk. Entah itu manusia, bangsa jin, pepohonan, kuburan dan semisalnya. Ini tindakan kesyirikan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari sisi ibadah tadi. Nah, ini keterkaitan antara hadis dengan bab yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini, yang pertama ialah an-nahyu an qawli ma syaa Allah wa syi'ta wa ma asbahahu mimma fihi athfu masyiatil 'abdi 'ala masyiatillahi bil wawi wa ma asbaha dzalik. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan dari ucapan ma syaa Allah wa syi'ta kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini dilarang, ucapan yang demikian ini. Dan ucapan yang semisal dengannya, pada ucapan-ucapan yang mengandung unsur menyamakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak makhluk dengan menggunakan huruf apa? Wau. Atau yang kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan lafaz dan. Nah, ini merupakan apa? Kalimat-kalimat yang dilarang dalam syariat Islam karena mengandung unsur kesyirikan. Tayyib. Sudah ada belum? Ada belum? Belum. Kemudian faedah yang kedua, anna man sawwal abda billah walau fi syirkil asghar faqad ittakhadahu niddan lillah. Kata beliau As-Syaikhul Salih Fauzan, faedah yang kedua dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang dia menyamakan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa saja yang dia menyamakan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, walau fi syirkil asghar, walaupun dari sisi bentuk syirik yang kecil. Ya, seperti tadi ucapan apa? Masyaallah wa syi'ta. Maka tindakan yang demikian menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini merupakan tindakan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tindakan-tindakan seorang hamba yang menyamakan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah tindakan ya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, inkarul munkar. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang syariat yang agung, yaitu inkarul munkar. Syariat untuk mengingkari yang namanya kemungkaran. Baik. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ucapan seseorang yang mana ucapan orang tersebut niatnya adalah untuk apa? Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun manakala ucapan tersebut pujian tadi mengandung unsur-unsur kesyirikan yang mana itu merupakan kemungkaran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan perkara yang tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa mengingkari orang-orang yang memuji dirinya kemudian terjatuh dalam kemungkaran. Tidak semuanya bisa mengingkari yang demikian. Nah, namun lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat ada seseorang yang memuji beliau, namun pujian tersebut mengandung unsur kesyirikan, maka diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pujian-pujian yang dilantunkan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ada di zaman kita sekarang ini, ya, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berlebihan, bahkan pujian itu mengandung unsur kesyirikan. Kenapa? Karena sudah memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu merupakan pujian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun apabila dicampur dengan kesyirikan, perkara yang berbau syirik, maka tetap kita ingkari. Siapapun yang melafadzkan. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis ini. Ketika ada seseorang yang ingin memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun pada pujian yang tersebut ya mengandung unsur kesyirikan, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya ingkarul munkar ini pada siapa saja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tadi dengan tangannya. Disebutkan oleh mereka sebagian para ulama bahwa merubah kemungkaran dengan tangannya ialah dengan kekuasaannya atau dengan kemampuannya. Nah, dan ingkarul mungkar ini taib merubah kemungkaran dengan menggunakan kekuasaan atau dengan tangan kita langsung, ini memiliki persyaratan. Nah, tidak semua kemungkaran itu langsung kita rubah dengan tangan kita. Ya, di mana ada diskotik dihancurkan, ada kafe dihancurkan, ada pesta miras langsung, dan tidak demikian. Nah, ya kalau kamu sebagai penguasa memiliki kekuasaan, kemampuan. Karena mengingkari kemungkaran ini bisa menjadi haram ketika dia merubah kemungkaran menjadi bertambah besar kemungkaran tersebut. Nah, maka ingkarul mungkar ini memiliki persyaratan. Baik. Al-muhim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita apabila kita melihat suatu kemungkaran terjadi di hadapan kita, untuk kita merubah kemungkaran tersebut, mengingkarinya dengan kemampuan kita. Ketika kita ternyata tidak mampu untuk merubah kemungkaran tersebut atau mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan kita, dengan kemampuan kita, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan. Jadi kita peringatkan, kita jelaskan kepada orang bahwasanya itulah perbuatan yang mungkar. Nah, ternyata ketika tidak mampu juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diingkari dengan hati. Nah, kita membenci hal tersebut. Kenapa? Karena hal tersebut adalah perkara yang mungkar. Dan kita tinggalkan. Nah, itu apa? Tingkatan maratib ingkarul mungkar. Nah, dan ingkarul mungkar ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan sebab, di antara sebab terbesar tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengingkari kemungkaran, menjelaskan perkara yang mungkar, ini merupakan salah satu sebab tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah ketika seseorang dia berdakwah hanya mengajarkan kepada perkara-perkara yang baik-baik saja. Perkara-perkara yang ketaatan, perkara-perkara yang mengandung fadilah, keutamaan padanya, tanpa menjelaskan perkara-perkara yang mungkar agar umat manusia menjauhinya. Nah, agama Islam tidak bisa dipisahkan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua perkara ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana terdapat terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang terakhir dari hadis ini, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hama hima tauhid wa sadda turuq asyirk. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terkenal untuk menjaga yang namanya tauhid serta membendung jalan-jalan yang menuju pada kesyirikan. Nah, sebagaimana pengingkaran beliau terhadap apa? seorang laki-laki yang memuji beliau tersebut. Pengingkaran tersebut adalah bentuk apa? Pencegahan Nabi SAW terhadap tauhid. Nah, yakni ketika ucapan tersebut dibiarkan akan merusak apa? Tauhid orang hamba. Nah, dan itulah usaha Nabi SAW agar kesyirikan ini tidak merajalela pada umatnya. Nah, demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang namanya mengingkari kemungkaran itu bukan hanya pada kemungkaran itu saja. Taib, namun juga memperingatkan dari faktor-faktor, unsur-unsur, penyebab-penyebab yang bisa mengantarkan seseorang terjatuh pada kemungkaran tersebut. Ya, maka tindakan seseorang yang memperingatkan seseorang dari kemungkaran atau dari perkara-perkara yang bisa menjadikan dia terjatuh pada perkara yang mungkar, ini adalah tindakan naam agar dia tidak terjatuh pada kemungkaran tersebut. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Wala taqrabu zina. Dan janganlah kalian apa? Mendekati zina. Menunjukkan segala perkara yang menjadikan wasilah, perantara menjadikan seseorang terjatuh pada perbuatan zina, ini dilarang. Tayyib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, empat faedah yang bisa kita baca dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik serta barokah pada kehidupan kita, pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.